melainkan dia pasti akan terkalahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Dari sini menjelaskan kepada kita bahwa di antara sifat agama Islam, sifat syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya alaihi salatu wassalam untuk disampaikan kepada umat ini, di antara sifatnya adalah bahwa agama ini mudah. Syariat Islam itu mudah, bukan hal yang sulit. Ini di antara sifat agama Islam. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa kemudahan agama Islam, kemudahan syariat Islam itu ditinjau atau dilihat dari dua sisi. Al-wajibul awal, sisi yang pertama dari kemudahan agama Islam adalah ditinjau atau dilihat dari asal syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya. Ini tinjauan yang pertama, sisi yang pertama dari kemudahan agama Islam, yaitu ditinjau, dilihat dari asal syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya, bahwa agama ini mudah, bukan hal yang sulit. Sebagai contoh, misalkan salat lima waktu. Salat lima waktu, Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan lima kali salat dalam sehari semalam. Bukan 50 kali, bukan 100 kali, 200 kali, dan seterusnya. Sebab apabila Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 50 kali salat dalam sehari semalam, tentu umat ini mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Mereka akan merasakan kesulitan. Maka di antara kemudahan agama Islam, Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan 5 kali salat dalam sehari semalam. Demikian pula halnya berpuasa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa hanya dalam satu bulan saja, yaitu di bulan suci Ramadan. Bukan sepanjang tahun, tidak setiap hari. Itu pun hanya di siang hari, tidak di malam hari. Maka ini di antara kemudahan agama Islam. Demikian pula halnya membayar zakat, menunaikan zakat. Tidak seluruh harta yang harus dikeluarkan, yang harus dizakatkan, hanya sebagian kecil saja dari harta tersebut yang harus dizakatkan. Demikian pula halnya menunaikan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan menunaikan ibadah haji hanya satu kali dalam setahun, ataupun satu kali dalam seumur hidup. Tidak setiap tahun, itu pun bagi yang mampu. Demikian seterusnya. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agama ini mudah. Syariat Islam itu mudah, bukan hal yang sulit. Ini sisi yang pertama, tinjauan yang pertama, yaitu dilihat, ditinjau dari asal syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya. Kemudian al-wajhu tsani, sisi yang kedua, tinjauan yang kedua dari kemudahan agama Islam adalah dilihat atau ditinjau dari adanya kemudahan-kemudahan yang ditetapkan di dalam syariat kepada seorang hamba yang ketika dia hendak melakukan sesuatu dia merasakan kesulitan. Maka pada saat itulah kemudahan itu datang. Jadi kemudahan syariat Islam, kemudahan agama Islam itu datang pada saat seseorang hendak melakukan suatu amalan ibadah dan dia merasa sulit dengannya. Maka pada saat itulah Islam datang untuk memudahkan. Seperti misalkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan mengerjakan salat dalam keadaan berdiri. Apabila dia tidak mampu berdiri, silakan dia duduk. Apabila dia tidak mampu duduk, silakan dia berbaring. Salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala janbin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Apabila kalian tidak mampu, silakan duduk. Dan apabila kalian tidak mampu, silakan berbaring. Jadi ma'asyarul muslimin rahimakumullah, itu sifat dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, dinul yusur, agama yang penuh dengan kemudahan. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah Allah jalla wa ala menjadikan bagi kalian di dalam agama ini sesuatu yang menyulitkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan, menghendaki bagi kalian sesuatu yang mudah, dan Allah jalla wa ala tidak menghendaki, menginginkan bagi kalian sesuatu yang menyulitkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abu Burdah Al-Aslami, demikian pula datang dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, di mana beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha ahadan min ashabihi fi ba'dhi amrih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengutus sahabatnya dalam satu kebutuhan, dalam satu keperluan, beliau mengutus sahabatnya, maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan pesan. Memberikan pesan. Apa pesan Nabi? Beliau mengatakan, basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tuassiru. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, basyiru, hendaknya kalian senantiasa memberikan kabar gembira. Jangan membuat manusia itu lari dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yassiru wa la tuassiru, dan hendaknya kalian memberikan kemudahan, jangan mempersulit. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya untuk senantiasa memberikan kemudahan, jangan mempersulit. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita bahwa agama ini mudah. Islam mengajarkan kepada kita bahwa agama ini mudah. Jangan dipersulit. Kapan seseorang mempersulitnya, melampaui batas, berlebih-lebihan di dalam mengamalkannya, maka dia pasti akan terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di antara tipu daya syaitan, di antara makar syaitan, di antara senjata syaitan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, di antara senjata syaitan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sikap melampaui batas, sikap berlebih-lebihan di dalam mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, asy-syai'u idza tajawaza an haddihi inqalaba ila diddihi. Kata para ulama, sesuatu apabila berlebihan, sesuatu itu apabila melampaui batasannya, maka dia akan berubah menjadi lawannya. Bukannya dia memberikan manfaat, namun sebaliknya memberikan kemudaratan. Seperti halnya seorang yang minum obat, apabila dia berlebihan, yakni overdosis, maka obat tersebut akan memudaratkannya. Waliyadzubillah. Nas'alullah ta'ala al-afiyata wassalam. Oleh karena itu ma'asyaral muslimin rahimakumullah, agama Islam, syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk disampaikan kepada umat ini, di antara sifatnya adalah al-wasatiyah, dinul wasat, agama yang berada di pertengahan. Ini di antara sifat agama Allah Subhanahu wa taala, la ifrad wa la tafriq, tidak melampaui batas, berlebih-lebihan, tidak pula mengurang-urangi. Naam, ini di antara sifat agama Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menjadikan kalian sebagai umat yang berada di pertengahan. Naam, pertengahan dalam segala hal. Pertengahan dalam segala hal. Baik dalam hal berkeyakinan, dalam hal bermanhaj, dalam hal berakidah, dalam hal bermuamalah, dalam hal mengamalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Hindari sikap mengurang-urangi, demikian pula sikap berlebih-lebihan, melampaui batas. Kapan seseorang melampaui batas, berlebih-lebihan, maka dia akan terjatuh ke dalam sikap gulu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, jangan kalian bersikap gulu di dalam agama kalian. Wa qalatil yahud Uzair bin Allah wa qalatin nasara al-masih bin Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang-orang Nasara juga mengatakan Al-Masih, Nabi Isa AS adalah anak Allah. Maka ini sikap gulu terhadap nabi-nabi mereka, sehingga mereka memposisikan nabi-nabi tersebut seperti ilah yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun fakunu abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jangan kalian melampaui batas, berlebih-lebihan di dalam menyanjungku, di dalam memujiku, sebagaimana kaum Nasara mereka melampaui batas di dalam menyanjung Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka memposisikan Nabi Isa seperti ilah, seperti Tuhan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi melarang, innama ana abdun, sesungguhnya aku, kata Nabi alaihissalatu wassalam, hanyalah seorang hamba. Fakulu abdullahi wa rasul, maka katakanlah, ucapkanlah, hamba Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, celaka, binasa orang-orang yang melampaui batas, sampai tiga kali, untuk menegaskan bahwa agama ini bukanlah agama yang mempersulit hamba tersebut. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak diperbolehkan melampaui batas, berlebih-lebihan dalam segala hal. Dalam segala hal, baik ketika makan, ketika minum, ketika tidur, bahkan dalam urusan ibadah sekalipun tidak diperbolehkan seseorang melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, inna allaha la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Dalam sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, kul washrab walbas watasaddaq min ghairi sarafin wala makhilah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah kalian, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah. Namun kata Nabi alaihi salatu wasallam, hindari, jauhi dua perkara. Min ghairi sarafin wala makhilah. Yang pertama, melampaui batas, berlebih-lebihan. Dan yang kedua, kesombongan. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak diperbolehkan berlebihan dalam segala hal. Dalam perkara ibadah sekalipun tidak diperbolehkan. Dalam riwayat al-Imam al-Baihaqi rahimahullah, di mana Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah ta'ala, beliau melihat seseorang di mana orang tersebut dia mengerjakan salat, yakni salat setelah terbitnya fajar, dia mengerjakan salat lebih dari 2 rakaat, dan dia memperbanyak rukuknya, memperbanyak sujudnya. Fanahahu, maka Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah melarang orang tersebut. Maka orang itu mengatakan, ya Aba Muhammad, yakni Sa'id ibn al-Musayyab, ya Aba Muhammad, ayu'adzibunillahu azza wa jalla ala salah. Wahai Abu Muhammad, apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukumku, akan menyiksaku, akan mengadabku disebabkan karena salatku ini? Faqala la. Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah mengatakan, tidak, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghukummu, menyiksamu disebabkan karena salatmu. Walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukummu, akan menyiksamu disebabkan karena engkau menyelisihi sunnah, menyelisihi sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dari sini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, kita mendapatkan faedah bahwa jawaban Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullahu ta'ala, na'am, ini membantah orang-orang yang mereka suka melakukan amalan-amalan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa apa yang mereka amalkan tidak akan diterima dan mereka akan mendapatkan balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Wa la yushabbad din ahadun illa ghalabah." Dan tidaklah seseorang yushaddah. Yushaddah ai al-mushaddah. Maknanya al-mughalabah, memberatkan. Tidaklah seseorang memberatkan dirinya di dalam agama ini illa ghalabahu, melainkan dia pasti akan terkalahkan. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwa dilarangnya seseorang melampaui batas, berlebih-lebihan, tanattu di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seseorang mempersulitnya, memberatkan diri di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan dia pasti akan terkalahkan. Dia pasti akan kalah. Berapa banyak orang yang di awalnya dia semangat menjalankan ibadah, semangat menjalankan sunnah, namun dia memberat-beratkan dirinya dalam sebahagian amalan, maka dia pun terkalahkan. Akhirnya dia meninggalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang berbahaya. Di awalnya dia semangat menjalankan ibadah, semangat menjalankan sunnah, semangat menjalankan amalan-amalan ketaatan, namun dia memberatkan dirinya dalam sebahagian amalan. Akhirnya dia terkalahkan dan dia pun meninggalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, misalkan seorang yang meninggalkan tidur di malam hari, dia bergadang di malam hari, dia menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, dengan salatul lail, dia tidak tidur. Ketika memasuki waktu salat al-fajr, salat subuh, maka dia pun ngantuk. akhirnya dia meninggalkan sholat subuh secara berjamaah. Sholat subuhnya jam 8 atau jam 9. Kalaupun dia mengerjakan sholat subuh pada waktunya secara berjamaah, maka dia mengerjakannya dalam keadaan ngantuk. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan seseorang memberatkan dirinya di dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Lakukan apa yang dia mampu. Lakukan apa yang dia mampu, jangan mempersulit. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apabila aku memerintahkan kepada kalian suatu perintah, kerjakan semampu kalian. Jangan mempersulit. Disebutkan oleh Ibnu al-Mundhir rahimahullahu taala, beliau mengatakan, walaysal muradu man utalabil akmali fil ibadah fa innahu minal umuril mahmudah. Kata Ibnu al-Mundhir rahimahullah, bukanlah yang dimaksud seseorang dilarang mencari keutamaan di dalam beribadah. Fa innahu minal umuril mahmudah, karena sesungguhnya mencari keutamaan di dalam beribadah itu sesuatu yang terpuji, sesuatu yang baik, sesuatu yang dianjurkan. Bal muni al ifratu al muaddi ilal malal. Akan tetapi yang dilarang adalah berlebihan, melampaui batas di dalam menjalankan ibadah tersebut. Al muaddi ilal malal, yang mengantarkan atau yang menyebabkan dia bosan mengamalkannya karena terlalu semangat, terlalu melampaui batas, yang menyebabkan dia bosan mengamalkannya. Awil mubalaghah fit tatawwu al-mufdi ila tarkil afdal, ataukah dia melampaui batas berlebih-lebihan di dalam mengamalkan amalan-amalan sunnah yang menyebabkan dia meninggalkan amalan yang wajib. Terlalu semangat mengamalkan amalan sunnah sehingga dia meninggalkan amalan wajib. Au ikhrajul fardhi an waqtihi kaman bata yusalli al-lail kullahu wa yughalibun nawm ila an ghalabatu aynah fi akhir al-lail fanama an salati subhi fil jamaah. Atau mengeluarkan amalan wajib dari waktunya, mengeluarkan amalan wajib dari waktunya. Seperti seorang yang bergadang di malam hari, dia tidak tidur di malam hari, menghidupkan malamnya dengan salatul lail sampai ngantuk yang mengalahkannya. Ketika memasuki waktu salat subuh, maka dia pun ngantuk, akhirnya dia meninggalkan salat subuh secara berjamaah. Naam. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan ini yang dituntut dari seorang muslim. Nah, jangan seseorang itu melampaui batas, berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Lakukan apa yang dia mampu. Perhatikan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, muttafaqun alaih. Ketika ada tiga orang datang kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka menanyakan tentang ibadahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Setelah disampaikan kepada mereka tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqalluha, maka seakan-akan mereka menganggap sedikit amalan Nabi alaihi salatu wasallam. Karena wajar, beliau adalah seorang nabi, beliau adalah seorang rasul yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi mereka menganggap bahwa ibadahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam itu sedikit. Faqala ahaduhum, maka salah seorang dari mereka mengatakan, fa inni asumu wa la uftir. Adapun aku akan terus menerus berpuasa dan aku tidak akan berbuka. Wa qala al-akhar, yang satu lagi mengatakan, fa inni usalli wa la arkud. Aku akan terus menerus mengerjakan salatul lail dan aku tidak akan tidur. Dan yang satu lagi mengatakan, wa la atazawwajun nisa, dan aku tidak akan menikahi para wanita. Faja'a Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kemudian mengatakan kepada mereka, antumul ladina qultum kada wa kada, apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Ana wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah, walakinni asum wa uftir wa usalli wa arkud wa atazawwajun nisa, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Demi Allah, sungguh aku lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada kalian, dan aku lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian. Walakinni asum wa uftir, akan tetapi aku berpuasa, aku juga berbuka. Wa usalli wa arkud, aku mengerjakan salatul lail, aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi para wanita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan termasuk dari golonganku. Ancaman yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang mereka melampaui batas, memberatkan diri di dalam mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fasaddidu, maka hendaknya kalian senantiasa lurus. As-sadad, yang dimaksud dengan as-sadad adalah al-isabah min ghairi ifratin wala tafriq. As-sadad adalah kebenaran yang senantiasa sesuai dengan syariat, tidak melampaui batas, berlebih-lebihan, tidak pula merendahkan atau meninggalkan. Yakni istiqamah, istiqamah di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan as-sadad. Wa qaribu, dan mendekatilah, dan mendekatilah. Yakni apabila kalian tidak mampu melakukan yang pertama, lurus, tepat, istiqamah, maka mendekatilah. Ketika kalian tidak mampu melakukannya dengan sempurna, bukan berarti kalian tinggalkan, bukan berarti kalian tinggalkan. Saya berat mengerjakan salat dalam keadaan khusyuk. Naam, seseorang berat mengerjakan salat dalam keadaan khusyuk, namun bukan berarti dia meninggalkan salat tersebut. Kerjakan dan tetap melakukan mujahadah, bersungguh-sungguh untuk menjaga dan memelihara kekhusyuan tersebut. Ini yang dimaksud dengan waqaribu, hendaknya engkau senantiasa mendekati. Walaupun ma'asyaral muslimin rahimakumullah, kita menyadari bahwa terkadang kita tidak sempurna di dalam menjalankan satu ibadah, namun kita berupaya, berusaha untuk mendekati. Wa abshiru, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa abshiru, dan bergembiralah, yaitu bergembira dengan mendapatkan pahala dari apa yang kalian amalkan, meskipun amalan kalian itu sedikit. Bergembira dengan mendapatkan pahala dari apa yang kalian amalkan, meskipun amalan kalian itu sedikit. Karena di dalam Islam, di dalam Islam, amalan yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa'ala adalah amalan yang terus-menerus dikerjakan, berkesinambungan, al-istimrar, wa in kana khalilan, meskipun amalan itu sedikit. Itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha, yang terus-menerus dikerjakan, berkesinambungan, al-istimrariyah. Dia mengerjakannya secara kontinu, wa in qalla, meskipun sedikit, namun dia terus-menerus mengerjakannya, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibandingkan seseorang yang dia bersungguh-sungguh banyak melakukan amalan ibadah namun dia meninggalkannya. La takun mithla fulan kana yakumul lail fataraka qiyamal lail. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, jangan kamu menjadi seperti si fulan. Dahulu dia semangat mengerjakan salatul lail, semangat mengerjakan qiyamul lail, namun sekarang dia meninggalkannya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, al-iktisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana, di dalam mengamalkan sunnah itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan amalan-amalan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bergembiralah dengan mendapatkan pahala dari apa yang kalian amalkan, meskipun amalan itu sedikit. Wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in min ad-dujah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wasta'inu, dan mintalah pertolongan, mintalah bantuan. Untuk apa? Untuk menjalankan ibadah, untuk semangat menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah pertolongan, mintalah bantuan, bil ghadwah, dengan al ghadwah. Yang dimaksud dengan al ghadwah, kata para ulama, adalah ma baina salati subhi ila tulu'i syams, yaitu setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Setelah salat subuh sampai terbitnya matahari, ini yang dimaksud dengan al-ghadwah. Naam. War-rawha, dan ar-rawha, yang dimaksud dengan ar-rawha adalah ba'da az-zawal. Ba'da az-zawal, setelah tergelincirnya matahari, yakni setelah memasuki waktu salatul zuhur. Ini ar-rawha. Wa syai'in min ad-dujah, dan sedikit dari ad-dujah. Yang dimaksud dengan ad-dujah adalah akhirul lail, akhir malam. Dan ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ad-dujah adalah al-lailu kullah, yaitu malam secara keseluruhan. Malam secara keseluruhan. Wa syai'in min ad-dujah, dan sebahagian dari waktu malam. Maksudnya waktu-waktu yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, al-ghadwah, yaitu di pagi hari, war-rawha, di sore hari, wa ad-dujah, sebahagian dari waktu malam. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu munasyithah. Waktu-waktu munasyithah, di mana seseorang memiliki semangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan waktu-waktu tersebut. Manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain disebutkan wal qasdal qasda tablughu. Wal qasdal qasda tablughu, yang dimaksud dengan al qasdu na'am adalah yakni menempuh jalan yang lurus. La yamnatan wala yasrah, tidak melenceng ke kanan, tidak pula melenceng ke kiri, yakni lurus, tepat. Ini yang dimaksud dengan al-qasdu, menempuh jalan yang lurus, tidak melenceng ke kanan, tidak pula melenceng ke kiri. Tablughu, niscaya kalian akan sampai kepada apa yang menjadi tujuan kalian. Niscaya kalian akan sampai kepada apa yang menjadi tujuan kalian, yaitu meraih dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, Allahu ta'ala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang dapat kita jelaskan pada pertemuan malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.